Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah SWT di majelis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, pelajaran tentang dasar-dasar berkaitan dengan ilmu nahwu, salah satu cabang dari cabang ilmu dari bahasa Arab, yang mana kita sudah menyelesaikan halaman yang ke-33 berkaitan dengan anwa'ut ta'nits, macam-macam isim mu'annas. Kita sekarang akan masuki pembahasan yang berikutnya, halaman yang ke-24. Mu'alif di sini membahas tentang marfu'atul asma'i. Marfu'atul asma'i, yaitu berkaitan dengan isim-isim yang marfu'. Marfu'at itu isim jamak mu'annas, mufradnya marfu'atun, kemudian dia mudhaf menjadi marfu'atul al-asma'i. Al-asma' jamak dari al-ismu. Al-asma' jamak dari al-ismu. Jadi isim-isim atau banyak isim yang marfu' kan gitu. Sebagaimana kita mengetahui pada pembagian i'rab yang empat, pada pembagian i'rab yang empat, marfu', mansub, majrur dan majzum, maka isim mengambil berapa? Mengambil tiga, yaitu marfu', mansub dan majrur. Maka di sini mu'alif membahas pertama kali berkaitan dengan isim yang marfu', isim-isim yang marfu'. Ada tujuh yang nanti kemudian setelah ini beliau akan membahas tentang isim-isim yang mansub. Jadi nanti ada mansubatul asma'i, isim-isim yang mansub. Demikian juga nanti setelah itu ada mahfudhatul asma' atau majruratul asma', isim-isim yang majrur. Sebagaimana pada pembahasan fi'il, ketika dari empat macam i'rab, marfu', mansub, majrur dan majzum, fi'il mengambil berapa? Tiga, yaitu marfu', mansub dan majzum. Maka mu'alif telah membahas isim-isim yang mansub dan fi'il-fi'il yang mansub dan fi'il-fi'il yang majzum. Ya enggak? Pada pembahasan sebelumnya kita membahas fi'il, mansub dan majzum. Yang marfu' tidak dibahas karena apa? Karena selain mansub dan majzum maka otomatis dia marfu'. Jadi apanya yang ketemu? Jangan-jangan itu kayak lebih tipis. Halaman 34. Yang anda terangkan enggak ada di situ. Halaman 34. Ada enggak? Pak Purnomo halaman berapa? Sudah ketemu sekarang? Oh. Berarti anu, kita ulangi dari pembukaan. Jadi dari tiga i'rab fi'il, marfu', mansub dan majzum, mu'alif telah menjelaskan kemarin kapan fi'il-fi'il itu mansub dan majzum. ketika kemasukan anlan idzan dan seterusnya, ketika kemasukan ambil-ambil napa nasab menjadi mansub, ketika kemasukan ambil-ambil jazm menjadi majzum. Gitu. Adapun para pembahasan isim, yang mana isim itu ada yang marfu', kemudian mansub dan majrur, semuanya ada nanti. Nah, kita akan masuki sekarang pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan isim-isim yang marfu'. Dan ini pembahasannya, macam-macam isimnya ini tidak lepas dari 9 macam isim yang ada pada halaman 13. Cuman itu aja, cuman 9 itu aja nanti. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir, al-asmaul khamsah, maksur, mangkus dan ismul adillah yang sharaf. Itu aja yang dibahas sebenarnya. Semuanya marfu', yaitu pada kolom yang paling kanan. Ada 9. Ketika kita membaca dan mempelajari bagan pada halaman 13, di situ cuma disebutkan isim-isim yang marfu', kemudian mansub dan majrur. Cuman tidak dirinci kapan marfu'nya, kapan mansubnya dan kapan majrurnya. Nah, ini sekarang ini baru muncul perincian kapan isim 9 itu kok mansub, marfu'. Ada 7, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' itu ada 7 macam. Cuman berapa itu? 7. Nanti lebih banyak mansubatnya kayaknya. Isim-isim yang mansub. Yang pertama, wahiyah. 7 macam isim yang marfu' adalah yang pertama al-fa'il. Al-fa'il, pelaku. Nanti akan ada rinciannya. Na'ibul fa'ili, yang kedua pengganti dari fa'il. Na'ibul fa'ili, pengganti dari fa'il. Yang ketiga al-mubtada'u. Al-mubtada'u, awal kalimat. Kemudian khobarul mubtada, khobar dari al mubtada. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhwatuha, isim kana dan saudara-saudaranya. Ismu kana wa akhwatuha, isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi nanti ini yang lima ini bercabang macamnya. Bukan hanya kana, tapi nanti banyak. Kenapa? Saudaranya banyak. Jadi bukan hanya 7 nanti. Yang enam, khobaru inna wa akhwatuha. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Inna juga punya saudara yang banyak. At-tabi'ulil marfu'i, yang ketujuh adalah at-tabi' atau tawabi', pengikut isim marfu'. Pengikut isim marfu'. Nah, ini pengikutnya juga ada 4 nanti. Jadi 7 ini intinya, cuma nanti ada perinciannya yang lebih. Akan tapi semuanya dari 1 sampai 7 ini tidak akan lepas dari 9 macam isim. Tidak akan lepas dari 9 macam isim yang sudah kita hafalkan dan pelajari. Kita mulai yang pertama, al-fa'il. Dalam bahasa Indonesia, al-fa'il itu pelaku pekerja. Qala al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Al-fa'il huwa adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Artinya apa? Tidak mungkin isim, tidak mungkin fa'il itu mansub dan tidak mungkin pula majrur, apalagi majzum. Kenapa? Masfur. karena enggak ada isim itu yang majum. Kalau dikatakan mansub ya masih bisa mungkin, walaupun tidak bisa ya, karena isim itu ada yang mansub. Majrur mungkin karena isim itu ada yang majrur, walaupun tidak mungkin. Tapi kalau apa istilahnya majum jauh sekali kan gitu. Jadi semua fa'il itu i'rabnya adalah marfu'un. Bukan mansub, bukan majrur. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi, yang berada setelah fi'il ma'lum. Wa dalla 'ala man fa'alal fi'li, dan menunjukkan, dalam menunjukkan ala atas man, siapa fa'alal fi'la, yang melakukan suatu pekerjaan, namanya pelaku. Secara ringkasnya fa'al itu pelaku. Tentu kalau ada pelaku, tentu ada apa, kelakuannya kan. Ada yang mengerjakan berarti ada apa, pekerjaannya. Enggak mungkin suatu pekerjaan enggak ada yang mengerjakan. Perhatikan di sini kata-kata waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang berada setelah fi'il ma'lum. Sudah pernah lewat pembahasan tentang fi'lil ma'lum, macam-macam fi'il atau macam-macam na'am fi'il, ada fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum itu kalimat aktif. Kalau fi'il majhul itu apa? Kalimat pasif. Contohnya aktif apa? Memukul. Pasifnya apa? Dipukul. Ini sudah lewat pembahasan. Ketika kita membahas fi'il, di antara pembagian fi'il berkaitan dengan pekerjaannya, ada yang ma'lum, ada yang majhul. Ma'lum itu fi'il yang atau pekerjaan yang apa? Yang aktif. Kalau majhul itu fi'il pekerjaan yang apa? Pasif. Membaca itu aktif, dibaca itu pasif. Jadi kalau nanti ada fi'il yang majhul, berarti setelah fi'il majhul itu bukan fa'il. Contoh mana tadi? Doroba. Doroba Muhammadun. Ini apa fi'il aktif atau pasif doroba? Memukul. Memukul fi'il aktif. Namanya apa? Fi'il ma'lum. Kalau kita rubah menjadi pasif, duriba, di belakangnya juga ada Muhammadun. Nah, maka ini dipukul. Nah, yang fa'il adalah yang pertama setelah fi'il yang ma'lum. Walaupun sama-sama marfu, tapi ini yang bawah, duriba Muhammadun. Muhammadun juga marfu, tapi bukan sebagai fa'il. Secara makna juga kelihatan. Muhammad memukul, maka Muhammad fa'il pelaku. Duriba Muhammad dan Muhammad dipukul, maka Muhammad bukan pelaku, akan tapi yang dipukul. Ini namanya nanti naibul fa'il. Pembahasan yang kedua. Artinya adalah dari sini kita juga harus paham dan tahu perbedaan antara fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Caranya sudah pernah kita sampaikan, bagaimana membedakan atau membuat fi'il ma'lum menjadi majhul. Nanti di murojaah lagi. Atau kalau enggak ketemu ya lihat rekamannya. Kalau enggak ketemu ya WA enggak apa-apa. Mislu contoh qalan nabiyyu. Nabi itu bersabda atau berkata. Di sini mana fa'ilnya? An an-nabiyyu. Kebetulan ini adalah isim mufrad. Ketika dia fa'il, apa i'rabnya? Marfu'un. Karena dia fa'il, maka i'rabnya adalah marfu'un. Karena isim mufrad, maka tanda marfu'unnya adalah apa? Dhamma. Maka bisa diganti nabi situ qala annabiyani. Berkata dua orang nabi, isim musanna. Annabiyani fa'il juga sama. Apa i'rabnya? Marfu. Tapi tanda marfu-nya bukan dhamma. Menjadi apa? Al-alif karena menjadi isim musanna. Itu ada di halaman 13. Bisa juga qala al-muslimuna. Qala al-muslimuna. Al-muslimun, orang-orang muslim itu mereka berkata. Maka al-muslimun adalah fa'il. Apa i'rabnya fa'il? Marfu. Tanda marfu'nya apa al-muslimun? Al-al-waw karena jamak mudzakkar salim. Itu semua ada di halaman 13 di bagian paling kanan nomor 3 kalau enggak salah. Qalat Aisyatu. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah. Mana fa'ilnya? Aisyatu. Dia fa'il, i'rabnya marfu, tanda marfu'nya dhamma karena isim mufrad. Fazal mujtahidu. Faza itu beruntung atau gembira atau semakna dan itu. Al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Al-mujtahidu fa'il. Apa i'rabnya? Marfu. Apa tanda marfu-nya? Dhamma. Kenapa tanda marfu-nya dhamma? Karena isim mufrad. Kalau faza abuka, telah beruntung bapakmu, maka abuka fa'il, ya kan? Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu-nya al-waw karena as'al asmaul khamsah. Halaman berapa? 13. Nomor berapa? 6. Yang dihafal i'rabnya aja, nomornya enggak usah, enggak apa-apa. Nah. Hadarul mudarrisu, telah datang al-mudarris, pak guru. Al-mudarrisu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma. Karena isim mufrad. Kalau hadarul qadi, hadara al-qadi. Al-qadi apa kedudukannya sebagai fa'il? Apa i'rabnya? Marfu. Kalau ada kata-kata fa'il, i'rabnya apa? Tegas kita katakan marfu. Nah, baru kemudian tanda marfu-nya apa? Al-qadi dhamma muqaddara. Karena apa? Isim maksur apa mangkus? Isim maksur, ya kan? Maksur apa mangkus, Mas Ani? Mangkus. Nomor berapa? 8. Nah. Dan seterusnya. Jadi 9 macam isim tersebut. Hadaratil mudarris satu, telah datang ibu guru. Sama. Al-mudarris satu fa'il wa alamatu rafi'i, tanda marfu'nya dhamma, ya kan? Kemudian apa? Karena dia isim mufrad. Kita bisa kombinasikan dengan isim apa fiil mudhari nanti yang kemudian kita masukkan penasab atau penjazm. Kalau hadoro itu fiil madhi, mudhorinya apa? Yahduru. Sehingga nanti pelajaran yang sudah kita lewati bisa berguna atau penerapannya ada gambaran. Contoh di situ hadoro apa? Al-mudarisu. Kalau mudhari apa ya? Yahduru. Kita di sini bisa kemudian menentukan i'rab yahduru dan al-mudarisu. Karena tadi yang disebutkan oleh mu'alif itu semuanya fi'il madhi. Dari qala, faza, hadoro. Yang itu semua tidak ada i'rabnya karena fi'il madhi itu apa? Mabni. Tapi kalau sudah yahduru, dia mu'rab. Yahduru fi'il apa? Mu mudhari. Apa i'rabnya? Enggak ada penasab dan penjazm berarti marfu kan gitu. Yahduru fi'il. Fi'lun mudhari marfu'un. Karena marfu'nya dhammah karena fi'il mudhari shayhul akhir. Halaman berapa bagannya? 24 atau berapa? 24 ya. Apal halaman ini kan. Nah, kemudian al-mudarisu fa'il seperti kita ini, seperti kita. Fa'il marfu, ya kan? Karena marfu-nya dhamma, karena isim mufrad. Kombinasi sekarang, kalau Pak guru itu belum hadir, jadi apa? Lan yahduro. Pak guru belum hadir sehingga yahduro fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya adalah man mansubun. Masih ingat anlan idan dan saudaranya itu. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Tanda mansub dari yahduro adalah fathah karena apa? Fi'l mudhari shayhul akhir, halaman 24. Kalau Pak guru tidak hadir jadi apa? Lam, misalnya lam yahdur. Dan ini bacanya biasanya langsung lam yahduril. Yahdur ini fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Lam yahdur majzum karena ada lam. Makanya saya katakan nahwu itu seperti apa? Seperti anak tangga. Kalau kita kehilangan tiga anak tangga, akan kesulitan untuk naik di tangga yang ketiga, keempat. Itu. Bukan kehilangan, lupalah. Lupa, bukan kehilangan. Maka di sini lam yahdur fi'il, yahdur fi'il mudhari, apa i'rabnya? Majzum, karena ada lam. Tanda majumnya apa? Sukun karena film tulis seolah akhir. Itu bentuk gambaran kombinasi antara fi'il dan juga isim yang sudah kita pelajari dari fi'il mansub dan fi'il yang majum. Ini juga bisa kombinasi nanti tergantung fiilnya. Jadi lan yahduro. Nah, di sini berbeda lagi terusnya. Baik, yang jelas ada gambaran sekarang ya penerapan atau penggunaan dalam kalimat dari fiil-fiil yang sudah kita pelajari disambungkan dengan fa'il. Contoh berikutnya hadaratil mudarrisatu, sama ya. Al mudarrisatu fa'il marfu, tanda marfu-nya dhamma karena isim mufrad. Rosaba al-kaslanu. Apa i'rabnya al-kaslanu? Marfu, karena sebagai fa'il. Karena marfu-nya dhamma karena isim mufrad. Intinya sini fa'il itu adalah pelaku. Rosaba itu apa? Nah, bahasa nunggak apa? Tidak naik. Ya, rosaba. Kemudian al-fa'il ada dua macam. Al-fa'il ada dua macam. Yang pertama, fa'il dari isim dhohir. Yang pertama, fa'il dari isim dhohir. Yang kedua, fa'il yang dari isim dhamir. Apa itu isim dhohir? Itu madalla ala musamman, yang menunjukkan nama. Atau secara gampangnya dhohir itu ya selain dhamir. Bisa dilihat halaman 32. Maka contohnya di situ, sa'alal ustadu sholal waladu bakat Maryam. Al ustadu al waladu Maryamu, semuanya adalah fa'il dari isim yang dhohir, bukan dhamir, bukan dari kata ganti. Dan semuanya i'rabnya adalah mansu marfu. Mansufu, ada semuanya i'rabnya adalah marfu, bukan mansub, bukan majrur. Nah, karena fa'il kan itu. Dan tanda marfunya semuanya dhammah karena isim mufrad. Bagian yang kedua dari fa'il adalah fa'il dari isim dhamir. Isim yang dhamir, baik itu dhamir yang muttasil ataukah dhamir yang munfasil nanti. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir yang bersambung. Apa dhamir munfasil? Dhamir yang terpisah. Ada di halaman 32. Contohnya adalah katabat jalasat. Katabat jalasat. Katabat ini kalau kita artikan, dia seorang perempuan telah menulis. Jalasat, dia seorang perempuan telah duduk. Di sini fa'ilnya adalah dari dhamir, yaitu taknya itu dhamir mu'annas. Berikutnya kharajna. Kharajna artinya kami telah keluar. Kami telah keluar. Maka di sini fa'ilnya adalah dari dhamir na, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya na. Jadi kalau kita i'rab, kharajat itu fi'il madhi. Atau kharajna atau kharaj itu fi'il madhi. Kemudian mabni. Kemudian na adalah fa'il pelakunya. Na adalah fa'il pelakunya. Walaupun dia juga mabni, nah itu, tapi dia nanti fi mahali rof'in fa'il. Ashrobu. Ashrobu apa artinya saya minum. Nah ini ashrobu fi'il apa madhi apa mudhari? Fi'il mudhari, karena diawali dengan alif. Cara mengetahui itu fi'il mudhari adalah dengan apa? Anita atau ana itu diawali dengan alif, nun, ya atau ta, gitu. Ashrobu, saya sedang atau akan menulis. Minum ya, minum sambil nulis. Ashrobu, saya sedang atau akan apa tadi, minum. Ini adalah fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Marfu'un. Kenapa kok marfu'? Karena tidak ada penasab dan penjazam di situ. Sedangkan dia fi'il mudhari'. Maka kemudian tanda marfu'nya dari asrobu adalah dhammah karena fi'il akhir. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersembunyi. Takdiruhu ana, gitu. Pelakunya ada tapi apa, mustatir, tersembunyi. Ashrobu, nggak kelihatan tapi ada pelakunya, gitu. Tashrobu, engkau apa, minum. Ini sama i'rabnya sebagai fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Marfu, karena marfu'nya dhamma. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun. Fa'ilnya adalah dhamir. Mana dhamirnya? Mustatirun, tersembunyi. Takdirnya anta, yaitu engkau. Berikutnya, yashrobuna, yashrobuna. Apa artinya? Mereka, banyak laki-laki sedang atau akan minum. Ini fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Subutu nun, tetapnya nun karena apa nih? Fi'il mudhari termasuk al-af'alul khamsah. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hum. Walaupun nanti al-waw itu sebagai fa'ilnya nanti ada pembahasannya. Uktub, ikra', i'lamu. Uktub ini fi'il amr, sehingga dia mabni. Ikra' juga amr, mabni. I'lamu juga fi'il amr yang semuanya adalah mabni. Karena semua fi'il madi itu mabni, semua fi'il amr juga mabni. Ya enggak? Semua fi'il mudhari' juga mabni wa marfu'. Ayo apa mu'rob. Semua fi'il mudhari' mu'rob kecuali bersambung dengan apa? Nun taukid atau nun inas. Apa meneh? Kok yang sudah ngerti ini kok yo? Kok lali yo? Nah, ini fi'il amr. Uktub fi'lul amrin, yang dia mabni. La mahala lahu minal i'rab. Tapi dia ada fa'ilnya. Yang namanya fi'il mesti ada fa'ilnya. Tidak mungkin tidak. Fi'il apapun, madhi, mudhari, amr, semuanya ada fa'ilnya. Itu perlu diketahui dan dipahami ya. Dalam bahasa Arab yang namanya fi'il, yaitu suatu pekerjaan, itu mesti ada yang mengerjakan, yang namanya fa'il. Apakah madhi, mudhari, atau amr. Di sini untuk wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamirun. Nah, mustatirun takdiruhu anta. Takdirnya adalah engkau, karena di sini untuk apa artinya engkau, tulislah oleh engkau satu orang gitu. Kalau dua orang apa? Uktuba. Kalau banyak orang, uktubu. Kalau kita merintahkan anak perempuan kita satu untuk menulis apa? Uktubi. Uktubata, uktubna. Nah, itu ada istilahnya apa? Tasrif fi'il amr. Apa menaik? Semuanya sudah lewat sebenarnya pembahasannya yang kita sampaikan ini. Yang nanti dilihat lagi. Demikian juga ikra. Ini juga fi'il amr mabni. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu angka. Kemudian i'lamu. I'lamu, ketahuilah oleh kalian banyak orang. Ini juga fi'il amr yang mabni. Fa'ilnya adalah domir. Yaitu yang kelihatan waw itu domir, domirun. Wal waw domirun. Itu sebagai fa'ilnya. Intinya di sini adalah fa'il itu ada dua. Yang dari isim dohir dan juga dari isim domir. Domir itu ada yang mustatir, tersembunyi, ada pula yang baris, itu nampak. Ada yang mutasil bersambung, ada yang mufasil. Bahasanya ada di halaman 32. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Apa sudah? Botol itu kalau diisi pakai ember itu enggak masuk semua, tapi ada yang masuk kan? Ada. Walaupun lebih banyak yang tumpah. Nah, tumpahan-tumpahan itu apa namanya? Sudah kita pelajari semuanya. Nah, yang nanti kalau antum mendengarkan apa rekamannya, wah ini membahas tentang fi'il mudhari. Kemudian dirujuk lagi. Wah ini membahas tentang apalagi fi'il amr, ada apa namanya tasrifannya, dilihat lagi nanti. Nah, berikutnya adalah ketentuan-ketentuan fa'il. Tolong akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqaddalu barakallahu fiikum. Thank you.